Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian ketiga kitab Tafsir Al-Jalalain, yang pada kali ini kita masuk ke tanggal 8 Dzulqa'dah, bertepatan dengan 1 Agustus menurut kalender yang ada punya, hari Selasa. Kita akan membahas Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin. Kita akan membahas 2 ayat atau 1 ayat pada hari ini insyaallah. Ayat ketiga yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Langsung saja karena sepertinya muatan dari pembahasan ayat ketiga ini sangat panjang dan membutuhkan konsentrasi. Maka ana harap antum juga fokus ya. Ar-Rahmanir Rahim, ana langsung baca aja karena simple. Ar-Rahmanir Rahim ay dzir rahmati wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Ay dzi ar-rahmati wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Kalau kita bincangkan secara i'rab dan bahasa, Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan posisinya dia sebagai sifah untuk lafal jalalah Allah sebagai sifah. Sifat dua lafal ini yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat. Berarti mensifati Allah Azza wa Jalla. Dan keduanya adalah nama Allah yang mulia. Kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam asma dan sifat, bahwasanya semua nama Allah Azza wa Jalla itu berkonsekuensi memiliki sifat yang terkandung di dalamnya. Ini di antara kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami asma dan sifat. Yang kemudian permasalahan nanti melebar ke berbagai firqah dalam Islam yang mereka menyimpang dari kaidah ini. Dan itu yang akan kita jabarkan insyaallah pada pagi hari ini. Di sini Ar-Rahman Ar-Rahim, lihat tafsirnya ai, yaitu dzi ar-rahmah. Dzi di sini berarti memiliki rahmah. Antum akan melihat di sini dzi ar-rahmah berarti penulis, yaitu siapa yang menulis? Al-Mahalli atau As-Suyuti? Al-Mahalli. Beliau mengatakan rahimahullah memiliki rahmat. Cukup sampai situ? Belum cukup beliau mengatakan. Kemudian kata beliau menafsirkan atau mendefinisikan rahmat Allah itu apa? Yaitu iradatul khairi li ahlihi. Iradatul khairi li ahlihi. Iradah, keinginan. Al khair, kebaikan atau berbuat baik. Ingin berbuat baik li ahlihi, yaitu li ahli al khair. Ingin berbuat baik, ingin memberikan kebaikan kepada orang yang memiliki kebaikan atau yang berhak mendapatkan kebaikan. Ada muskilah atau tidak? Sepintas enggak ada. Sempitas nggak ada bagi kalian awam terutama. Oh benar. Tetapi apa di balik ini ada sejarah. Ya itulah makanya kita perlu mengetahui dalam membahas kitab. Kita harus mengetahui mazhab penulis, baik mazhab secara aqidah, manhaj, atau mazhab secara fiqihnya. Dan ketika ayat yang ditafsirkan ini berkenaan dengan asma dan sifat, berarti semua ini berkenaan dengan mazhab dalam masalah aqidah. Ya. Dan perbedaan pendapat dalam masalah aqidah itu tidak seperti perbedaan pendapat dalam masalah furu' fiqhiyah. Kelihatannya ini enggak ada masalah. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya zirrahmah ay iradatul khairi di ahlihi. Hafal gampang. Tapi muskilahnya ini adalah simah dan tanda yang sangat kuat akan keasyarian al-mahalli rahimahullah. Ya. Satu sesi ini cukup bahas ini. Bahas ini aja. Ya mungkin bagi kalian orang ngapain sih, bagi banyak orang mungkin ngapain sih ngebahas apa mengkritisi ini? Ngapain sih? Apa sih pentingnya? Penting karena kita membahas kitab ini bukan sekadar lewat. Tetapi kita perlu mengetahui di sini bagaimana perbedaan antara firqah-firqah Islamiyah yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti menyimpang ya, dalam memahami ini. Zi Ar-Rahmah memiliki Ar-Rahmah dan dia adalah iradatul khairi di ahlihi. Itu pancangkan di benak ya. Iradah berarti apa? Menginginkan. Taib. Dan iradah termasuk sifat Allah bukan? Sifat atau bukan? Sifat juga. Taib. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ar-Rahmah sifat atau bukan? Sifat atau bukan? Sifat. Oke. Nah di sini beliau menterjemahkan atau mendefinisikan suatu sifat Allah dengan sifat lainnya. Karena dalam teologi Asy'ariyah ada sifat iradah tapi tidak ada sifat rahmah. Itu benar. Ada sifat iradah tapi tidak ada sifat rahmah. Kita bahas nanti insyaallah. Insyaallah kita bahas tentang mazhab Asy'ariyah dan bagaimana mereka memahami sifat Allah Azza wa Jalla. Antum bedakan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah ya lebih ngeri lagi. Mu'tazilah mungkin mereka menetapkan asma tapi mereka menafikan sifat. Tak ada sifat Allah. Maka mereka ketika disuguhkan apa itu as-sami', as-sami' adalah alladhi yasma' bila sam'. As-sami' maha mendengar adalah yang mendengar tanpa pendengaran. Hah, gitu. Al-basir alladhi yubsir atau yabsar bila basar. Yang melihat tanpa penglihatan. Tuh lihat tuh. Al-alim alladhi ya'lam bila ilm. Ya mah mengetahui apa? Yang mengetahui tanpa ilmu. Itu Mu'tazilah. Mereka menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Totally, mutlak. Ya. Adapun Asy'ariyah mereka menetapkan asma tapi menetapkan hanya beberapa sifat saja. Ya. Hanya beberapa sifat saja yang menurut akal mereka itu masuk akal. Jadi Mu'tazilah itu juga mereka sangat rasional, maksudnya ultra rasional gitu loh. Dan begitu pula Asy'ariyah, tetapi tingkat penyimpangan Mu'tazilah dalam bab ini itu lebih jauh, karena mereka menafikan semua sifat. Mereka menetapkan, ya Allah Ta'ala memiliki nama, tapi tidak berkonsekuensi sifat dari nama tersebut. Makanya yang maha mengetahui artinya, ya Allah mengetahui tapi tanpa punya ilmu. Allah maha melihat tapi tanpa punya penglihatan. Mereka berusaha untuk benar-benar masuk akal, tapi mereka menyimpang dari akal yang baik. Iya. Kemudian kalau Asy'ariyah menetapkan minimal 7 sifat tadinya. 7 sifat saja. Yang nanti akan melebar nanti lama-lama mutaakhirnya, ashabul mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah menetapkan sampai 20 sifat. Sampai 20 sifat. Sekitar 20-an. Ya, nanti insya Allah kita bahas. Jadi itu dulu kita tahu itu. Karena mabda atau karena memang metodologi beragama mereka dan teologi mereka itu mengedepankan al-aql qabla an-naql, yaitu rasio dulu untuk memizankan nas. Kalau nas ini bertentangan dengan rasio mereka, maka tidak diterima. Kalaupun terlalu vulgar untuk mengatakan tidak diterima, maka minimal mereka mentakwil. Karena kalau bilang, enggak, saya enggak nerima ini, oh, vulgar sekali, berarti enggak menerima nas. Terima deh. Berarti mentakwil. Takwil dalam artian versi mereka itu tafsir. Tapi sesungguhnya takwilan mereka itu tahrif. Beda ya. Mereka melabeli penafsiran menyimpang mereka terhadap nama atau sifat Allah dengan sebutan takwil supaya dianggap bagus. Karena takwil itu lafal yang bagus, istilah yang bagus, yang pada hakikatnya adalah tahrif. Takwil itu memang makna asalnya tafsir, tetapi mereka menggunakan label itu sebagai kamuflase untuk dianggap bahwasanya penafsiran mereka itu benar dan tidak menyimpang. Padahal penafsiran mereka ini adalah tahrif. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Mereka mentahrif kata-kata atau kalimat-kalimat dari tempat sebenarnya. Tahrif artinya apa? Penyimpangan. Bukan lafal yang mereka simpangkan, tetapi maknanya, tafsirannya mereka simpangkan dari hakikah menuju makna yang jauh yang bahkan tidak layak untuk ditafsirkan begitu. Ya, begitu. Jadi mereka mentakwil nama-nama atau sifat-sifat Allah yang menurut logika versi mereka tidak masuk akal. Ya, lihat, mereka menafikan ain, matanya Allah Azza wa Jalla. Mereka menafikan yadullah, tangannya Allah Azza wa Jalla. Itu semua termasuk sifat Allah. Iya, itu semua termasuk sifat zatiyahnya Allah Azza wa Jalla di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi mereka menafikan hakikat ainullah, yadullah, saqullah dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang menurut mereka tidak masuk logika. Loh, kenapa tidak masuk logika, wahai Asy'ariyah? Karena kalau disebut Allah Ta'ala memiliki mata, itu sama dengan musyabbihah, muntasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kalau Allah Ta'ala memiliki tangan, maka itu juga mentasbih Allah dengan makhluk, kata mereka ya. Karena kalau Allah Azza wa Jalla memiliki saq, kalau saq itu bahasanya apa? Artinya saq, saq. Bagian dari kaki apa? Apa kalau bahasa kita? Di Indonesia kan apa? Betis. Kalau Allah memiliki saq atau betis, berarti itu menyerupakan dengan makhluk. Padahal ada enggak ayatnya? Ada. Nasnya, ya seperti itu nasnya. Ya. Begitu. Jadi mereka menafikan itu semua menafikan hakikatnya. Bukan mereka, oh enggak, ayat ini enggak ada nih, bohong ini ayat, bukan itu. Enggak mungkin mereka bilang gitu, karena kalau bilang gitu jelas kafir. Itu vulgar sekali. Maka mereka menafikan hakikatnya dan menetapkan takwilan, tafsiran versi mereka, gitu. Iya. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan sifat ar-rahmah. Ini yang kita pelajari. Makanya ana dari awal mabda-mabdanya dulu. Ana beritahu sampai kita ke bab ini. Ketika kita tahu mereka kalangan Asy'ariyah, ya, mereka menafikan hakikat-hakikat dari banyak sifat-sifat Allah. Karena alasannya apa? Kalau kita tetapkan adanya sifat-sifat tersebut sesuai hakikat, maka itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka jalan keluarnya kita tafsirkan yang sesuai dengan logika kita. Padahal penafsirannya itu menyimpang, dalam artian menafikan makna zahir hakikat sebenarnya. Ar-Rahmah, kata mereka, kalau Ar-Rahmah itu tidak tersifati dengan Ar-Rahmah begitu saja, melainkan Ar-Rahmah itu adalah iradatul khairi li ahlihi, yaitu kalaupun sifat Ar-Rahmah itu sifat, itu maksudnya bukanlah Ar-Rahmah secara hakikat, melainkan maknanya adalah menginginkan kebaikan atau berbuat baik atau memberikan pahala, itu Ar-Rahmah. Paham? Yang mana ini kalau bagi kalian awam, ini oke-oke aja, karena gak berpikir tentang asal-usul kenapa mereka bilang begitu. Antum baca tafsir Al-Jalalain, kalau belum tahu asal-usul Asy'ariyah dan bagaimana teologi mereka, lewat aja, ya kan? Karena apa masalahnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemilik rahmat, yaitu menghendaki kebaikan. Apa masalah? Enggak ada masalah. Tetapi kalau antum tahu kenapa Asy'ariyah menjadi Asy'ariyah, maka antum akan mengkritisi kalimat-kalimat ini. Karena ada sebabnya mereka kayak gitu. Mengatakan Ar-Rahmah itu adalah iradatul khairi li ahli, dalam artian Ar-Rahmah bukanlah Ar-Rahmah secara hakiki, melainkan Ar-Rahmah adalah iradatul khairi li ahli. Kenapa kok mereka bilang gitu? Karena Ar-Rahmah itu kan kalau bahasa kita apa? Kasih sayang. Dan kasih sayang di mana tempatnya? Di hati. Maka barang siapa yang menetapkan sifat kasih sayang kepada Allah, maka dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham di sini mulai? Begitu. Karena kasih sayang itu, ini kata mereka dan juga kata Mu'tazilah juga, karena kasih sayang itu ya memberikan gambaran kelemahan. Jadi, orang yang sayang gitu kan lemah gitu kan, apa namanya? Lembut apa gimana gitu. Dan itu enggak pantas untuk Rabb, untuk Allah. Itu kata mereka. Iya. Kelemahan, kemudian rasa sakit di hati, itu kata mereka. Itu kalau misalnya Allah punya sifat rahmat, berarti sama dengan Allah itu ada rasa sakit hati terhadap orang yang dikasihi, gitu kan? Itu lihat, mereka sendiri yang bermain di akal mereka sebenarnya. Antum ketika menetapkan sifat rahmat terhadap Allah, apakah berpikir gitu? Enggak. Ahlu sunnah wal jamaah bagi mereka sifat Allah secara hakikat adalah sifat Allah, rahmat ada. Dan itu sifat sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, tidak bisa dikiaskan dengan rahmatnya manusia terhadap makhluk lain. Iya. Rahmatnya makhluk terhadap makhluk lain. Kucing punya sifat rahmat. Manusia punya sifat rahmat. Dan Allah Azza wa Jalla walillahil mathul a'la memiliki sifat rahmat dan dia telah menetapkannya. Iya. Begitu. Tetapi laisa kamitslihi syai. Gitu. Tidak ada yang seperti Allah Azza wa Jalla, terutama dalam sifat-sifatnya. tidak bisa dikiaskan dan dinalarkan atau disamakan atau diserupakan dengan siapapun dari makhluk seagung-agungnya makhluk itu manapun. Ya. Tapi bagi mereka, kalau kita menetapkan sifat rahmat kepada Allah, sifat kasih sayang, maka gambarannya adalah ya sifat rahmat itu sifat yang lemah, tidak terpuji. Karena apa? Karena adanya pecahnya hati, apa sedihnya, kangennya, ya Allah Ta'ala enggak seperti itu. Maka untuk lari jauh-jauh dari gambaran itu, kita menafsirkan sifat rahmat itu maksudnya rahmat adalah iradatul khair, ingin berbuat baik gitu. Bukan rahmat pada hakikatnya, bukan kasih sayang pada hakikatnya, melainkan menginginkan kebaikan. Faham di sini? Nah, dengan metodologi dan tata cara berpikir seperti itu, maka Asy'ariyah mereka menafikan banyak sekali sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Banyak, sehingga mereka meringkas apa yang mereka tetapkan sebatas 7 sifat saja. Gitu. Ya. Allah Azza wa Jalla mengabarkan diri yang memiliki mata dengan sesuai dengan keagungannya. Enggak, itu bukan mata pada hakikatnya. Antum jangan menyerupakan sama makhluk itu, kata Asy'ariyah. Gitu. Allah Ta'ala memiliki tangan dan Allah Ta'ala telah mengatakannya dan mengabarkannya, kata Asy'ariyah, oh, itu bukan tangan beneran. Nah, kan gitu. Tapi apa? Kekuasaan atau rahmat Allah, ya. Gitu. Allah Ta'ala memiliki sifat ikhtiariyah, nuzul di setiap sepertiga malam terakhir, turun ya ke as-sama'i dunya, ke langit dunia. Kata mereka, oh itu bukan turun pada hakikatnya. Kalau antum bilang itu turun pada hakikatnya, antum menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti meninggalkan tempat dan memiliki tempat dan membutuhkan tempat. Bingung kan antum? Gitu kata mereka. Padahal cukup kita apa, imani, udah. Antum lihat di surat Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima, astaghfirullah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba bil haqqi, di surat Ali Imran di halaman pertama. Ada enggak di tafsir yang jangan-jangan surat Ali Imran hilang aja? Ada kan? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba, astaghfirullah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ayat-ayat tentang sifat kadang-kadang itu menjadi mutasyabihat karena menjadi letak perselisihan di antara kaum muslimin. Lihat, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun kalau yang di hatinya itu ada penyimpangan, ada belok ya, fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka ikut apa yang menjadi syubhat bagi mereka, ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Kemudian adapun orang-orang rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang beriman benar-benar ahlu sunnah wal jamaah, amanna bihi, kami imani nuzulnya Allah, kami imani yadullah, kami imani wajhullah dan seterusnya, kullum min indi rabbina, semua dari Rabb kami, yaitu dikabarkan, maka kami imani zahirnya saja. Adapun kaif, bagaimana, ya, pertanyaan seperti itu bid'ah. Ya, kita tidak boleh bertanya dan juga tidak boleh mendeskripsikan. Ya. Begitu. Nah, sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah itu ada 7 awalnya, yang nanti kemudian Asy'ariyah wa Maturidiyah ini ada banyak keseragaman mereka, tapi beda, kelompok ini beda ya. Asy'ariyah menetapkan 7 sifat. Pertama, al-ilm, ilmu, yang mana Mu'tazilah menafikan sifat ini. Kalau Asy'ariyah ada ya ilm. Al-hayat, kehidupan, Allah Ta'ala ya memiliki ilmu, kata Asy'ariyah. Kata Mu'tazilah tidak. Kata Maturidiyah, ya, memiliki ilmu. Allah Ta'ala memiliki al-hayat, kehidupan, kata Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Adapun kata astagfirullah, kata Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun kata Mu'tazilah, enggak. Allah itu memang maha hidup tanpa kehidupan, karena mirip dengan manusia nanti kehidup-hidup. Berarti butuh doang sama nafas, butuh sama ini, itu kata Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala memiliki kudrah, kemampuan, kekuasaan, ya, kata Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Kemudian Allah Ta'ala memiliki iradah, keinginan, kehendak, ya, kata Asy'ariyah dan kata Maturidiyah. Ahlu sunnah mengatakan apa? Iya, iradah. Dan ada iradah kauniyah, ya, qadariyah, dan ada iradah diniyah syar'iyah. Itu beda lagi, tapi enggak sekarang dibahas. Al-Kalam, yang kelima, Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Kalam. Kemudian As-Sama', As-Sama' itu mendengar, ya. Iya, itu kata Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian sifat Al-Basar, Al-Basar melihat, ya. Itu kata Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, oke, okay. Itu tujuh sifat yang kemudian kalau Maturidiyah nambah satu lagi jadi delapan. Kalau Maturidiyah yaitu sifat At-Takwin. At-Takwin apa? Membentuk. Itu takwin. Ya. Baik. Kemudian apakah cukup sampai situ? Nanti mutaakhir dari kalangan Asy'ariyah mereka menambah lagi, ya, menjadi sampai 20 sifat, ya, sifat 20. Sifat ini sifat wajib, ada sifat mustahil, ya. Mulai dari apa? Wujud, kidam, baqa, ya. Mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, terus ilmun, hayyun, hayat sama', basar, kalam, kaunuhu qadirun, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basira, mutakallima. Ya, apal? Apal, antum Asy'ari jangan-jangan. Ex-Asy'ari, Masya Allah. Ya, mantan Asy'ari, mantan aliran sesat ini. Allah wujud, kidam, baqa, kan? Itu dari dulu diajarkan, ya. Karena dulu waktu di SD itu lebih condong ke harokah dulu waktu SD. Bukan anaknya, anak nggak tahu apa-apa, masih SD kok. Nah, itu waktu itu ada nasyid Raihan, ya kan, album pertama, lagu keempat, satu pertama puji-pujian, kemudian peristiwa subuh, kemudian iman mutiara, kemudian sifat 20, ya, sifat 20 ini kita jadi karena sering dengar hafal. Allah wujud kiridam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basira mutakallima. 21, tapi tadi awalnya tambah Allah azza wajalla, berarti 20 sifat, ya. Itu versi mutaakhir Asy'ariyah, yang mana awal-awal Asy'ariyah tidak segitu, 7 doang. Dan itu yang dipakai sekarang 20. Yang dipakai sekarang 20 yang masyhur. Bagi kalangan Asy'ariyah dan kalangan awam. Ya, dulu kita enggak dijelasin lah, tentu saja enggak dijelasin, oh, ini akidah Asy'ariyah, enggak dijelasin. Tahu Asy'ariyah aja enggak dulu. Iya. Nah, jadi terbatas di situ mereka. Ada kalimat qiyamuhu binafsihi. Nah, tuh. Istilah-istilah seperti itu tuh. Wahdaniyah, kemudian ada mukhalafatuhu lil hawadithi. Itu istilah-istilah versi mereka. yaitu bahwasanya Allah itu tidaklah terperbaharui dengan hawadis, dengan hal-hal yang baru. Pokoknya kalau antum dalami, sebenarnya bingung loh. Walaupun orang-orang Asy'ari ini yang sekarang salah tulapnya, mereka bilang, enggak kok saya enggak bingung. Oh, berarti hebat dia. Kalau kita enggak perlu seperti itu muter-muter, cukup sebagaimana salaf menetapkan, tetapkan. Salaf meniadakan, menafikan, nafikan. Selesai. Ini kan? Ini karena ada mereka kemudian membahas begini-begini, jadinya keikut jadinya kita membantah-membantah. Nah, itu tadi ya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apakah ada dari 20 sifat itu sifat rahmat disebut? Enggak ada, ya kan? Enggak ada rahmah, enggak ada. Tapi sifat rahmah tersebut mereka tafsirkan dengan iradah. Iradah apa? Iradatul khairi li ahlihi. Menginginkan kebaikan, menginginkan berbuat ihsan, itu. Jadi menafsirkan sifat rahmat dengan sifat lainnya. Padahal kedua sifat ini berbeda. Iya. Gini aja. Iradah itu sifat Allah bukan? Sifat Allah ya. Baik, rahmah sifat Allah? Iya. Iradah sifat Allah apakah bisa menjadi nama Allah? Ayo coba. Apa? Murid. Nama Allah bukan murid itu? Bukan. Rahmah sifat Allah bisa jadi nama enggak? Nama Allah Rahman Rahim. Justru balik jadinya, mereka menetapkan sifat yang tidak bisa menjadi nama Allah dan mereka menafikan sifat yang justru ada nama Allah di situ. Paham di sini? Iradah itu kalau di isim fa'il kan jadinya murid. Arada yuridu iradatan murid, ya kan? Dan kita tidak bisa mengatakan ya murid, enggak boleh. Karena murid ini murid bukan nama Allah. Walaupun Allah Ta'ala memiliki iradah. Karena bab asma Allah Azza wa Jalla itu tauqifi. Nama-nama Allah itu tauqifi, tidak boleh kita ngarang sendiri. Nah, berarti enggak ada nama Allah murid. Tapi sifat Allah iradah ada. Mereka Asy'ariyah menetapkan sifat iradah. Kemudian sifat rahmah. Nah, sifat rahmah itu kita tafsirkan lain. Padahal sifat rahmah itu rahimah yarhamu rahmatan rahimun. Ya kan? Bisa menjadi isim atau nama Allah Azza wa Jalla. Malah mereka nafikan sifat tersebut. Itulah ketika kebalik-balik tuh Allah Ta'ala tunjukkan. Ya? Begitu. Sekarang penafsiran iradatul khairi li ahlihi itu memang terkesannya oke. Karena ini adalah menafsirkan ya lazimus sifah namanya. Kelaziman dari suatu hal atau suatu sifat. Kelaziman dari suatu sifat. Lazimus sifah ini namanya adalah isbat ya lazimus sifah, menetapkan kelaziman sifat tapi menafikan hakikat sifat. Paham? Ana ulangi sekali dari Mu'tazilah. Kalangan Mu'tazilah itu ahli tafsir Mu'tazilah yang paling masyhur siapa? Az-Zamakhsyari yang menulis kitab Al-Kasyaf. Itu Mu'tazili tulen itu. Sampai kalau misalnya ke rumah tetangga, assalamualaikum, ditanya sama orang dalam, siapa ini? Mahmud Al-Mu'tazili. Bangga dengan kemu'tazilahannya. Itu. Siapa tadi? Siapa Pak? Az-Zamakhsyari. Dan kitab Al-Kasyaf ini kitab yang di sana masalah nahwu balaghah luar biasa hebatnya beliau gelontorkan. Tetapi sisipan akidah Mu'tazilahnya sangat kental, kental sekali. Dan ta'asubnya terhadap Mu'tazilah kental. Beliau semoga Allah memaafkannya itu menafsirkan ya, atau menafikan sifat rahmah di sini dan mengatakan keberadaan penuturan rahmat atau rahman rahim sebagai sifat rahmat itu dalam kalam Allah atau hadis Nabi itu hanyalah majaz. Majaz itu berarti lawan dari hakikat. Hakikatnya itu enggak ada. Itu hanyalah majaz aja. Kenapa? Karena kalau ditetapkan berarti menyerupakan dengan makhluk. Karena makhluk pun memiliki sifat kasih sayang. Maka itu takbir dari Allah, pengungkapan dari Allah tentang sifat rahmatnya itu supaya mendekatkan, pendekatan saja, pendekatan bahasa buat kita supaya paham. Itu maksud dari kalam Az-Zamakhsyari. Dan dia menafikan sifat tersebut karena Mu'tazilah. Ya. Ibnul Munayyir, beliau seorang Asy'ari tulen, kemudian mensyarah kitab Al-Kasyaf tersebut. Jadi kalangan Asy'ariyah semasa Ar-Razi dan kawan-kawannya itu mereka menjadi orang-orang yang paling getol membantah Mu'tazilah. Tapi bantahan mereka nambah masalah. Ar-Razi ini Masya Allah membantah Mu'tazilah luar biasa. Antum baca kitab tafsir Ar-Razi itu termasuk kitab terbesar tafsir, terpanjang, banyak membantah Mu'tazilah. Tapi bingung antum bacanya, ama enggak, pointless, enggak ada ujungnya. Ibnul Munayyir mensyarah kitab Al-Kasyaf, tafsir Al-Quran Al-Kasyaf, untuk membantah Az-Zamakhsyari dengan teologi Asy'arinya. Ibnul Munayyir Asy'ari tulen maka menafsirkan Ar-Rahmah ini yang enggak jauh beda dengan tafsiran Asy'ari lain, walaupun lebih rumit lagi kalimatnya. Ini simple, singkat, tapi mafhum insyaallah. Begitu Asy'ariyah, mereka ujung-ujungnya bahwasanya sifat rahmat ini bukan secara hakikat, tapi dia kita tafsirkan, yaitu bahwasanya Ar-Rahmah maksudnya bukan kasih sayang sebagai manusia kasih sayang, tetapi Ar-Rahmah iradatul khair, menginginkan kebaikan, menginginkan berbuat ihsan. Nah, ini adalah bentuk penafsiran lazimus syai atau lazimus syif, lazimus sifat, kelaziman dari suatu sifat, konsekuensi dari satu sifat, bukan sifat itu sendiri. Ana kasih contoh jemaah, antum belajar usul fikih pernah? Pernah atau belum, atau pernah tapi belum? Maksudnya pernah tapi belum khatam. Ana kan gini. Apa definisi wajib? Ada yang mengatakan wajib itu ma amara asy-syar'u, ma amara bihi syar'u ala wajhi apa? Ala wajhi al-hatam, ala sabilil hatam. Apa yang diperintahkan oleh syariat sebagai keharusan, ya kan? Ada yang mengatakan wajib itu adalah ma uthiba fi'luhu wa diberikan dosa apa? Ma uthiba fi'luhu wa uqiba tarkuhu atau tarikuhu. Wajib kata pendapat kedua adalah apa yang diberi pahala jika dilakukan dan diberi dosa jika ditinggalkan. Oke. Mana definisi yang tepat? Mana? Yang satu apa yang dua? Satu apa dua? Hah? Dua apa satu? Yang pertama, wajib itu adalah apa yang diperintahkan oleh syariat untuk keharusan gitu. Yang kedua, apa yang diganjari pahala jika melakukan dan diberikan dosa jika tidak melakukan, meninggalkan. Pertama, kedua. Kedua. Adik satu. Pertama. Kata antum pertama. Ada bapak kedua. Ada yang bilang pertama lagi. Dua-duanya. Dua-duanya benar. Iya, dua-duanya makhum. Antum ketika yang satu lewat benar juga sih. Yang kedua, iya iya juga memang. Iya. Tetapi lihat di sini, Kenapa ada tafsiran kedua? Itu yang kedua itu namanya tafsiran lazim. Namanya apa lazim? Konsekuensi. Jadi dia tidak menjabarkan hakikat wajib itu sendiri, tapi menjabarkan apa? Konsekuensi. Iya. Iya. Kamu tahu apa itu pisau? Pisau adalah benda yang jika kamu tusuk ke dada kamu, kamu mati. Benar gak? Iya sih, benar juga ya. Tapi ini tafsiran lazim, bukan tafsiran hakikat. Paham? Tapi ketika antum menafsirkan pisau seperti itu, apakah antum menafikan hakikat pisau? Enggak ya, pisau saya tahu seperti itu, iya. Pisau benda yang seperti itu, saya tahu, mendeskripsikannya pun bisa, ya kan? Menafsirkan pisau secara lazim, enggak masalah. Karena tidak menafikan, antum dalam keyakinan antum ada yang namanya pisau itu, ada pisau itu. Ada, dan saya tahu itu. Antum menafsirkan atau mendefinisikan wajib apa yang diberi pahala kalau dilakukan, berdosa jika ditinggalkan. Itu kalau antum juga meyakini bahwa saya wajib itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk keharusan, enggak masalah. Tapi kalau antum menafsirkan rahmat dengan tafsiran konsekuensi dan menafikan hakikat rahmat itu sendiri, itu masalah, dan itu yang terjadi pada kalangan Asy'ariyah gitu. Iya. Iradatul khairi, menginginkan kebaikan. Ya kan? Ini adalah konsekuensi dari rahmat Allah, bukan hakikat itu sendiri rahmat, karena rahmat itu sendiri ada sendiri. Dan pasti ketika Allah Ta'ala rahmati, pasti Allah Ta'ala inginkan apa? Kebaikan. Pasti itu. Tapi itu konsekuensinya, bukan hakikat rahmat itu sendiri. Paham? Gitu. Contoh, ada yang menafikan Allah itu tidak mempunyai sifat ghadab. Apa itu ghadab? Marah. Kata Asy'ariyah. Kenapa wahai teman-teman Asy'ariyah saudaraku? Kenapa? Karena ghadab itu adalah ghilyanud dam fin nafs. Ini kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir Anwar Tanzil karya Al-Baydawi. Karena ghadab, marah itu adalah ghilyanud dam, gelagak. Ghilyan itu gelagak darah di jiwa. Emang kalau kita marah, emang darah kita ini kan naik. Sehingga kalau kita bilang Allah Ta'ala memiliki sifat marah, itu sama dengan menyerupakan dengan makhluk. Itu kan sebenarnya permainan akal mereka sendiri loh. Mereka yang menetapin sendiri, mereka yang menafikan sendiri kan. Capek. Itulah orang-orang kalau pakai akal dulu, gak pakai nas dan gak pakai asar salaf. Gitu. Bagi mereka ghilyanud dam fil qalb atau ghilyanud dam fi an-nafs. Oh, itu gelagak darah di jiwa itu. Berarti Allah Ta'ala tidak tersifati dengan marah. Lah terus, kan udah ada Allah Ta'ala marah dalam, maksudnya dalam nas kan ada teksnya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Lah terus gimana antum, apa kata antum wahai Asy'ariyah terhadap kemarahan Allah sifat ini? Kata mereka, oh itu maksudnya ghadab di situ bukan hakikat marahnya Allah itu sendiri, tetapi ghadab di situ adalah ya memberikan kesengsaraan, memberikan kesulitan, menghancurkan kaum-kaum, itu ghadab itu. Sekilas benar enggak bagi orang awam? Iya juga sih. Iya. Tapi itu tafsiran konsekuensi lazim. Itu namanya atharul ghadab. Efek konsekuensi dari ghadabnya Allah Azza wa Jalla. Itu bukan zat ghadab itu sendiri. Kenapa? Karena kalau antum bilang ya, kehancuran ini adalah kemarahan Allah secara zat, itu berarti kehancuran ini adalah sifat Allah. Enggak, bukan. Paham enggak? Atau terlalu jauh nyambungnya. Udah, itu lupakan. Tapi di sini mereka berarti menafsirkan sifat ghadab atau lafal ghadab yang tersematkan lillahi ta'ala ini, menafsirkan dengan lazim sembari menafikan hakikatnya. Ini kan mencederai keimanan terhadap asma dan sifat. Soal kelaziman sifat ghadab itu jelas, kita sepakat. Tetapi yang membedakan antara ahlu sunnah dengan asyairah di sini adalah ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat itu sesuai dengan zahirnya. Adapun asyairah, mereka mengotak-ngatik sebagian ditetapkan dan sebagian besar bahkan dinafikan. Dan yang ditetapkan itu pun penetapannya itu versi pikiran mereka, bukan versi nas, terutama asar salaf. Enggak, mereka enggak pakai itu. Begitu. Ya, maka ini namanya tafsir bil lazim. Tafsir dengan kelaziman sesuatu. Dan kelaziman sesuatu itu bukan hakikat sesuatu itu sendiri. Gitu. Ah, begitu. Ah. Antum, apa itu Islam? Islam adalah jalan menuju surga. Benar enggak? Iya sih, benar. Cuman ini ya, ya benar memang. Tapi kan apa itu Islam? Definisi Islam itu apa gitu loh. Agama yang berkomposisikan gini-gini, misal definisi antum. Kan Islam itu agama jelas kan, din. Tapi kalau antum bilang Islam adalah jalan keselamatan, jalan menuju surga, ini tafsir konsekuensi. Otomatis ketika itu agama, ya pasti menunjukkan jalan menuju keselamatan. Gitu. Tapi kan kalau tafsirannya tadi anda bilang Islam itu apa gitu kan? Itu kan ketika antum bilang Islam itu apa? Islam adalah jalan menuju surga, ya kan? Itu apakah antum sembari menafikan hakikat Islam sebagai agama? Enggak, antum tahu dan bagaimana Islam ya agama, cuman saya pengen menafsirkan atau mendefinisikan Islam sebagai jalan menuju keselamatan. Jadi kalau antum menafsirkan sesuatu tapi antum bilang dengan tafsiran lazim konsekuensi, tapi antum tidak meniatkan menafikan hakikat, itu tidak masalah. Enggak masalah. Tapi yang masalah adalah ketika antum menafsirkan sesuatu dengan kelaziman sesuatu tersebut sembari menafikan hakikat sebenarnya sesuatu itu. Itu yang terjadi pada Asy'ariyah. Mereka mengatakan ar-rahmah adalah iradatul khairi li ahlihi, tetapi ar-rahmah secara hakikat itu sendiri tidak ada karena menyerupai makhluk. Sebenarnya kalau antum ketemu dengan saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah yang alim ya, yang berilmu, kalau kalangan awamnya tukang bakso, tukang ketoprak, mereka enggak tahu kayak beginian. Mereka masih ke fitrah insyaallah, enggak usah ditanyain, "Eh, kamu tahu enggak rahmat definisinya apa?" "Wah, rahmat itu tahu saya itu." Ya, tahunya ke orang. Enggak tahu ini, hal kayak gini enggak tahu. Dan yang dan sebenarnya enggak perlu diulik-ulik karena ada fitrah kita itu mengenal rahmat Allah seperti apa, maksudnya rahmat Allah azza wajalla. Dan konsekuensi rahmatnya enggak usah dibicarakan karena semua sudah fitrah. Tetapi mereka membuat seperti ini, kemudian membuat-buat definisi yang menafikan sebenarnya hakikat dari rahmat itu sendiri. Kalau antum ketemu dengan saudara-saudara dari kalangan Asy'ariyah, antum akan melihat nih, antum adalah mujassimah, kata mereka. Mujassimah, musyabbih. Ya, Wahabi antum. Ya kan? Karena antum mentajzim, yaitu memvisualisasikan Tuhan antum, yaitu Allah Azza wa Jalla, seperti jism fisik. Loh, kok antum nuduhana gitu? Karena kata antum, Allah Ta'ala memiliki mata, Allah Ta'ala memiliki tangan, kedua tangan. Itu kan sifat makhluk. Kita yang bingung kan abis itu, lu kan ada di Al-Quran. Iya benar ada di Al-Quran, tapi itu harus ditafsirkan dengan takwinan. Karena kalau antum bilang tangan begitu saja, maka antum sama dengan menyerupakan dan memfisikkan Allah Azza wa Jalla. Bukan? Bingung kan? Apa terus? Ya, tangan itu berarti apa maksudnya? Tangan Allah maksudnya bukanlah tangan secara hakikat yang kita lihat, tapi tangan itulah kekuasaan Allah. Oh, syubhat besar ini. Antum kalau enggak punya ilmunya, benar juga ya kan? Ente pintar juga ente, masya Allah ente. Ente ngaji di mana? Fadl ngaji sama Ustaz Anan. Akhirnya jadi, dan itu enggak henti di situ jemaah. Karena Asy'ariyah ini terbagi-bagi banyak di antara mereka yang fokus di kalam teologi, filsafat. Ya. Makanya dekat itu orang-orang Asy'ariyah dengan orang-orang filsafat itu, wah. Ya, dan kampus-kampus yang ngajarin filsafat banyak dari kalangan Asy'ariyah. Kemudian kalau masalah suluk dan masalah bahkan akidah, banyak yang kuburiyah, sufiyah. Ya dekat. Iya. Antum perhatikan, kalangan Asy'ariyah sulit bagi mereka untuk banyak berbicara tentang tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Mereka selalu ngomongin kalau enggak tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Enggak pernah mereka ngomongin tauhid uluhiyah. Enggak. Makanya mereka itu enggak mau disebut syirik-syirik, oh, anti banget mereka. Ya. Tapi kalau urusan kalam, urusan rububiyah, urusan asma wa sifat, masya Allah, mereka ngomong terus. Dan itu filsafat ngomongnya di situ, bab asma wa sifat dan rububiyah Allah. Imam Ar-Razi rahimahullah dan afallahu anhu, beliau semasa hidupnya itu sampai menggelontorkan banyak sekali dalil tentang tauhid rububiyah dan banyak bicara tentang tauhid asma wa sifat. Tapi giliran bicara tentang tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, minim sekali. Dan itu karakteristik Asy'ariyah dari dulu sampai sekarang. Makanya mereka cocok ke filsafat, karena orang-orang filsafat suka dengan pembahasan kalam, asma sifat, rububiyah dan seterusnya. Makanya mereka juga cocok dengan tasawuf, karena tasawuf itu sangat anti bicara tentang tauhid uluhiyah. Maka yang terlihat orang-orang Asy'ariyah banyak mereka jadi sufi, bahkan ekstremis sufi. Giliran antum bilang ini syirik, enggak terima mereka. Syirik itu adalah menganggap bahwasanya ada pencipta selain Allah, itu syirik tuh, kayak gitu. Benar itu syirik. Tapi itu syirik di masalah apa? Rububiyah. Dan masuk ke asma sifat juga. Tapi ini syirik masalah uluhiyah, enggak pernah mereka membahas. Yang membahasnya hanyalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang membahasnya adalah orang-orang yang ikut dengan salaf. Gitu. Gitu. Itu karakteristik seperti itu. Cuman ya memang kita ini belum waktunya, atau memang tidak tepat untuk kita berperang lebih dalam dengan saudara-saudara kita itu. Ini di sini pembahasan, karena memang alhamdulillah pas di pembahasan ini makanya jelasin. Karena amanat, kalau ana diemin, ana nanti tanggung jawab di akhirat. Ana diemin, oh terus yuk malikin mungkin, dia kena budaya, kena sain terus sampai khatam Al-Fatihah. Ana yang tanggung jawab di hadapan Allah, membiarkan antum tanpa tahu ini. Tapi sekarang tahu atau belum? Satu jam ana jelasin belum tahu, masya Allah. Ana pengen nanya sekarang. Akhi zikri, ya masya Allah. Nah, ayo. Tadi ana sebut penafsiran dari Al-Mahalli rahimahullah wa afallahu anhu, iradatul khairi li ahlihi, untuk sifat ar-rahmah itu namanya penafsiran apa? Apa? Ulang. Itu panjang banget tadi yang nanya. Al-Mahalli kan menafsirkan di tafsir jalan ini sifat ar-rahmani rahim ay dzirrahmati wa hiya iradatul khairi li ahlihi, kan? Itu kan iradatul khairi li ahlihi, menginginkan kebaikan buat pemilik baik, buat sahibul khair. Itu menafsirkan ar-rahmah, kan? Ini namanya tafsiran apa? Menafsirkan dengan apa? Dengan apa? Jangan dikasih tahu. Apakah ini menafsirkan dengan hakikatnya? Enggak. Dia menyatakan satu kelaziman dari satu wajikan. Iya, kelaziman dari suatu hakikat dan menafikan hakikatnya, masya Allah, jazakallah. Itu pertanyaan pertama. Masih ada 4 pertanyaan. Antum hafal enggak sifat 20? Enggak hafal. Antum berarti ahlus sunnah sejak lahir. Atau jangan-jangan Mu'tazilah dulunya. Atau Jabriyah, Qadariyah. Masya Allah. Baik. Apa arti sifat Allah Azza wa Jalla ilm? Ilm. Adakah sifat Allah ilm? Ada. Apa artinya? Nah. Enggak apa artinya ilm, sifat Allah ilm. Udah gitu aja. Ilm artinya apa di sini? Apa artinya ilm? Gampang. Tadi antum udah jawab sebenarnya. Anda enggak perlu jawab ilm itu Allah Maha mengetahui. Itu panjang sekali. Sifat ilm itu apa? Ilm itu apa? Jawab. Jawab. Antum bibir antum apa susah menjawab apa gimana? Ayo jawab. Ilm. Ilmu. Ilmu itu apa? Jawab. Masya Allah itu kenapa sih? Kan tinggal jawab ilmu itu apa di sini? Ilmu itu apa? Ilmu. Pengetahuan. Udah itu benar. Udah benar itu. Taib. Sifat ilm. Apakah bisa nanti ada nama Allah yang berkaitan dengan sifat ilm? Nama Allah apa? Apa? Nama Allah yang berkaitan dengan sifat ilm? Alim, benar udah benar. Tapi pertanyaan ketiga, ya, apakah ada sifat Allah iradah? Ada. Apakah ada pembagian gak iradah di sini? Iradah apa? Siapa? Jawab. Anda karena gak dengar, bukan karena Anda menyalahin antum. Iradah? Tagi apa? Dinia dan iradah. Ayo, ada yang bisa bantu? Fadhil. Kauniyah dan syar'iyah, beda enggak itu kauniyah sama syar'iyah? Beda atau sama? Antum menjawab enggak paham lagi jangan-jangan. Kauniyah dan syar'iyah itu beda enggak? Di sini, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah beda atau sama? Beda enggak, Pak? Ayo, jawablah walaupun saya tahu. Nanti Anda salahin kalau salah. Antum harus tahu kalau ngejawab mau apa yang antum jawab. Apalagi ini masalah akidah. Atau jawablah wallahu alam, mana enggak masalah. Kecuali yang telah Anda jelaskan tadi, maksud jawab wallahu alam, waduh antum tak lempar sarung kok gitu nanti. Iradah kauniyah sama iradah syar'iyah sama atau beda? Pak. Tidak bisa menjawab? Belum bisa menjawab? Belum. Oke. Okay. Sama atau beda? Udah zikri. Iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah sama atau beda? Beda. Ada perbedaan? Baik. Mau jelaskan enggak? Tadi iradah kata antum diniyah itu masuk mana itu? Kauniyah atau syar'iyah? Jawab. Syar'iyah, ahsan. Kalau iradah kauniyah itu iradah qadariyah kauniyah. Kalau iradah syar'iyah, iradah diniyah syar'iyah. Jadi beda ya, Pak ya? Beda. Nanti kita jelaskan kapan-kapan. Mungkin di Qawaid Mutlaq, enggak di tafsir jalan lain. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Udah zikir, antum dapat satu sarung buat antum. Ya. Antum dapat satu dan dapat satu. Ini nanti buat antum ya. Baik. Sebelah sana, di balik di ini, di dekat tiang, Bapak. Ah. Udah pernah jawab belum ini? Belum. Antum siap jawab apa? Tadi Pak, siapa namanya? Bang Niman. Bang Niman. Kita kan tadi coba sebutkan tafsiran Jalaluddin Al-Mahalli terhadap Ar-Rahmah. Apa? Apa yang beliau katakan tentang sifat Allah Ar-Rahmah? Abdon. Tadi kita ulang-ulang itu. Di tafsir jalan lain, antum bahkan buka buku kelihatan itu. Ar-Rahmah itu apa menurut Jalaluddin Al-Mahalli dan kalangan Asy'ariyah? Ayo. Jawab. Bisa atau tidak? Kenapa enggak bisa? Ada satu jam, apakah Anda harus ulang satu jam lagi buat ngejelasin? Hah? Bisa atau tidak, Bang Niman? Bentar, sebelumnya Bang Niman, faham atau tidak apa yang tadi Anda jelaskan? Satu jam itu faham atau tidak? Faham gak pertanyaan Anda ini? Jangan-jangan paham. Paham tadi yang Anda jelaskan? Ya. Lalu, apa itu tafsiran Ar-Rahmah menurut kalangan Asy'ariyah? Taib, tafsiran Ar-Rahman menurut Asy'ariyah itu salah atau benar? Salah. Di mana letak kesalahannya? Oh, antum bisa ana setrap nih pekan depan ini. Wah, ini Bang Niman ya, ana ingat-ingat nih sampai khatam Tafsir Jalalain. Kapan khatamnya? Gak cukup umur ana ini khatamnya kapan? Satu ayat satu jam. Hati-hati ya, Bang ya. Nanti pokoknya kuaid mautullah hari Kamis ikut enggak antum? Ikut. Hari Kamis ikut kajian sini. Ikut. Antum duduk dekat sini ya. Dekat sini dan insyaallah ana tanya nanti. Enggak bisa suruh samping. Beneran? Biar orang pada tahu, kaum muslimin pada tahu nih Thalib Mitsali, ya. Murid teladan insyaallah. Sebelah sana. Bapak ngikutin dari awal, Pak? Alhamdulillah. Ana tanya ya. Ya. Apa penafsiran Al-Mahalli terhadap sifat rahmat? Allah memiliki rahmat. Allah memiliki rahmat. Dan rahmat itu apa? Rahmat dan percaya itu berkeinginan memberikan kebaikan kepada yang melakukan. Ahsan, bagus. Apakah itu ada kesalahan? Ada. Di mana letaknya? Lalu ketika menafikan dari sifat Allah Ar-Rahman. Ya. Menafikan sifat hakikat sifat Allah Ar-Rahman, ya kan? Tapi antum dari mana tahu kesalahan tersebut? Apakah ada teksnya di teks itu udah salah? Aha. Ya. Jadi ini mentakwil menafsirkan sifat Allah Ar-Rahmah dengan sifat iradah, ya kan? Dan apakah Jalaluddin Al-Mahalli dan segolongannya itu beliau dan mereka rahimahumullah, apakah mereka menafikan keberadaan hakikat untuk sifat rahmat? Paham pertanyaannya? Apakah mereka karena Asy'ariyah menafikan adanya hakikat dari sifat rahmat? Ya, mereka menafikan. Baik. Sebutkan beberapa sifat Allah yang mereka nafikan hakikatnya dan mereka takwilkan ke makna lain. Ya. Oh, sebentar, penjelasan tentang istiwa. Dahulunya di kalangan Asy'ariyah, istiwa itu adalah ala ya'lu, yaitu sebagaimana salaf. Dan itu yang membuat Asy'ariyah di kalangan awal itu berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menafsirkan istiwa dengan istila, istaula, istawa dengan istaula. Yang kemudian belakangannya Asy'ariyah sejak zaman Ar-Razi mulai mereka malah mengikuti Mu'tazilah dalam masalah istiwa ini. Dan sampai sekarang. Karena itu membutuhkan tempat dan seterusnya lah dari kalam mereka, Allah alam. Gitu Pak ya. Antum lagi mikirin apa? Apalagi ya? Sifat Allah yang dinafikan hakikatnya oleh Asy'ariyah dan ditafsirkan oleh mereka dengan tafsiran lazim atau takwilan tanpa dalil, apa? Oh, berarti perlu belajar lagi. Ya, alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa. Antum karena udah bagus jawabnya, ana kasih kitab dan sarung untuk udah zikri dan untuk antum ya. Silakan diambil nanti ya. Baik, jazakumullah khairan. Udah jam segini, afwan, ana enggak bisa menjawab apapun ya. Jazakumullah khairan. Husni istima'ikum, mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Juga besok wa'id muslah insyaallah taala. Jazakallahu khairan ala ihtimamikum wa ala hudurikum. Wa barakallahu fi 'ulumikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.